Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم وان أحوال أزكم الله. الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Malam hari ini, alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Alfiyah Ibn Malik Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dan kita masih di awal-awal. Ini pertemuan yang kedua. Ini kita masih berkaitan dengan faedah kita mempelajari nahwu. Nah, rabit baina darsul madi wal hadir. Kita akan ulangi sebagai pengikat antara kajian yang sebelumnya dan yang sekarang tentang faedah. Faedah kita mempelajari nahwu itu apa? Yang pertama, ini adalah takwimul lisan wa takmil banan. Jadi di situ kita bisa lisan kita menjadi terarah. Ketika kita mengucapkan bahasa Arab, kemudian kita menulis, itu pengucapan lisan kita dan penulisan tulisan kita menjadi benar. Kemudian karena ada terkadang ada lahan, ada kesalahan bacaan, kesalahan di situ ada lahan jari dan lahan khafi. Lahan kesalahan baca yang jelas dan yang ringan, yang tersembunyi. Kemudian juga kemarin kita sudah bahas ilmu nahwu itu adalah mudah, sulit. Mudah, lagi sulit. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengibaratkan, inna nahwa babuhu hadidun wa dakhiluhu qasbun. Sungguhnya nahwu itu, nahwu babuhu, pintunya itu hadidun. Pintunya, pintu masuknya, maksudnya di sini. Ini hadidun, terbuat dari besi. Wadakhiluhu, dan dakhilnya, dalamannya dia, qasbun, seperti tebu. Jadi tebu itu awalnya keras, ketika di sedot-sedot, kemudian apa dilumatkan, itu ternyata ada manis. Dan apa yang bisa memudahkan orang mempelajari ilmu nahwu itu, yang pertama adalah mempelajari latihan-latihan. Ya, latihan. Belajari latihan-latihan, tamarina. Baik ketika membaca, menulis, itu semua latihan. Kemudian yang kedua, faedah dari mempelajari nahwu adalah yu'inu ala fahmil kitab wa sunnah. Membantu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Dengan mempelajari nahwu itu orang akan diketahui mana yang fa'il, mana yang maf'ul bihi, mana yang subjek, mana yang objek penderita. Kemudian yang ketiga, kemarin kita juga membahas Ihya'ul lughatil arabiyyatil fusha. Jadi menghidupkan bahasa Arab yang ejaannya benar, ejaannya baku, bukan bahasa Arab amniyah, pasaran, selengean. Tapi itu adalah ejaan yang disempurnakan. Nah, sekarang kita masuk kepada rabi'an, yang keempat. Yu'inu ala isgha'i ilal mutakallimin. Membantu pendengaran kepada orang yang mutakallim. Maksudnya di sini, ketika ada orang terkadang dia ngerti bahasa Arab sedikit-sedikit, tapi ketika dia ngomong, yang diajak bicara nggak paham. Dia lagi ngomong apa tuh? Ya, jadi yu'inu ala isgha'i ilal mutakallim. Ini membantu, ya, membantu untuk apa? Memahami pendengarannya itu jadi paham kepada orang yang berbicara, mutakallim. Fa innal mutakallima, sungguhnya orang yang melakukan pembicaraan, idza kana mimman yalhanu fi kalamihi, kalau dia itu termasuk orang-orang yang ngomongnya itu ada lahannya, cara ngomongnya, cara mengucapkan sesuatu itu ada kesalahannya. La siyama 'inda man ya'rifu al-lughata al-arabiyyata asliyata, fa inna as-sam'a yamujjuhu wa yastathqiluhu. Wa amma man lam ya'rif al-lughata al-arabiyyata fa huwa la yahtammu bi hadha wa la ya'rifu. Karena itu di sini yang keempat ini jadi yu'inu 'alal isgha'i ilal mutakallim, membantu untuk bisa mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh pembicara, maksudnya seperti itu. Fa innal mutakallima, karena sungguhnya orang yang berbicara, idza kana mimman yalhanu fi kalamihi, kalau dia itu termasuk orang yang ngomongnya itu banyak salahnya. La siyama 'inda man ya'rifu al-lughata al-arabiyyata al-asliyata, terutama ketika ya, atau di sini jadi kalau orang berbicara kemudian enggak difahami itu terus bagaimana? Ya. Jadi ana ulangi, fa innal mutakallima, karena sungguhnya orang berbicara, idza kana mimman yalhanu fi kalamihi. Ya, fa innal mutakallima, sungguhnya orang yang berbicara, idza kana mimman, kalau dia itu termasuk orang-orang yang yalhanu fi kalami, termasuk orang-orang yang melakukan kesalahan dalam bicaranya dia, la siyama, ya, apalagi di situ, inda man ya'rifu lughatal arabiyyata, terutama ketika dia itu termasuk orang yang mengetahui bahasa Arab aslinya. Fa inna sam'a yamujuhu wa yastathqiluhu, maka pendengaran itu akan susah untuk bisa difahami dengan benar. Nah, jadi wa yastaskiluhu. Pendengaran itu dia ketika mendengar langsung dia akan susah dan berat untuk bisa wa yastaskiluhu, merasa berat apa sih yang dibicarakan. Ya. Amma man la ya'rifu lughatal arabiyyata, sedangkan orang yang tidak tahu bahasa Arab, fa wala yahtamu bihadha, maka dia tidak akan mementingkan yang ini. Tidak memperhatikan, tidak naruh fokus dalam yang hal ini. Wala ya'rifu, karena dia pun tidak tahu. Paham sampai sini? Artinya terkadang orang faham atau tidak faham, yang penting faham. Enggak ngerti gimana, apakah ini benar atau salah. Sama halnya dengan orang-orang yang ketika berbicara seolah-olah seperti Indonesia diarabkan. Itu enggak benar. Kalau Indonesia itu diarabkan, berarti ketika ada orang mengatakan misalnya jangan macam-macam, nanti orang akan mengatakan la nau nau. Ya, la nau nau ya. La nau nau. Jadi jangan macam-macam. Nah, ini yang salah. Kenapa? Itu uslubnya bukan uslub orang Arab. Ya, sebagaimana ketika banyak di ma'had, ya, terutama kayak di Gerabak, ini masih banyak anak-anak didik di sana yang ketika al-fahimtun, apakah kalian itu faham? Jawabannya apa coba? Lama. Artinya di situ mereka menganggap bahwasanya lama itu adalah bisa difahami, padahal itu belum sempurna, ya. Bukan fusah. Ya, kemudian najaskan, la nafham ya ustaz, arju minkum an tukar ad-dars. Ya. Kita belum faham ya ustaz, aku mintamu untuk mengulang lagi. Itu boleh. Bukan kemudian ketika al-fahim tun, jawabannya lama. Ya. Ini karena juga yang sering mengajar di situ Indonesia diarabkan. Jadi uslubnya kacau. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan tunjuk kepada kita dan juga kepada dalatul muslimin, khususnya tentang bahasa Arab ini. Karena kita ingin mempelajari kitab ini agar kita menjadi faham bahasa Arab dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian, "Fannahwu fihi fawaidul 'azimatun." Nahwu, di dalam nahwu itu adalah fawaidu 'azimatun. Ada fawaid yang sangat agung. Walidzalika yaqulun. Ya, dan ya. Dan demikian ada orang yang mengatakan apa? Inna nahwa fil kalami kal milhi fit ta'am. Ya. Oleh karena itu ada orang-orang yang berkata inna nahwa. Ini penting. Inna nahwa, sesungguhnya nahwu fil kalami, nahwu dalam pembicaraan itu kal milhi, seperti garam. Fit ta'ami, dalam makanan. Antum tahu artinya maksudnya di situ? Ada makanan tapi enggak ada garam. Jadinya apa, Mas? Spoil. Enggak ada rasanya. Enggak bisa dimakan dengan nyaman. Ya, paham ya? Sehingga di situ ketika ada orang yang dia ngerti yang ngerti, cuman di situ ngertinya setengah-setengah, enggak full. Dan terkadang banyak orang yang tidak faham tentang permasalahan ini, pentingnya nahwu. Jadi inna nahwa, sesungguhnya nahwu, fil kalami, dalam pembicaraan, kal milhi, seperti garam. Ya. Seolah-olah seperti garam, fit ta'ami, di dalam makanan. Ini bimakna, maknanya adalah annahu yuhassinuhu wa yujammiluhu. Ya, nahwu itu ya, yuhassinuhu, membaguskan. Wa yujammiluhu, memperindah. Memperbagus dan memperindah. Bal huwa asaddu minal milhi fi ta'am, bahkan dia itu nahwu asyaddu, itu jauh lebih dahsyat efeknya, maksudnya minal milhi, dari garam, fi ta'am, dalam makanan. Li'annahu la budda min ma'rifatihi, karena ini harus ya, la budda min ma'rifatihi, karena harus nahwu itu dipelajari, dimengerti. Likulli insanin, bagi setiap orang, yuridu an yukima lisanahu ala wafqil kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bagi setiap orang yang apa, menginginkan untuk lisannya menjadi lurus, sesuai dengan atau cocok dengan apa yang menjadi kalamnya Allah dan kalamnya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Jadi ada orang mengatakan inna nahwa ka fil kalami, inna nahwa fil kalami kal milhi fit ta'am. Sesungguhnya nahwu dalam pembicaraan itu, pembicaraan bahasa Arab maksudnya, kal milhi, seperti garam, fit ta'am, seperti garam di makanan. Tapi di situ asyaddu minal milhi fit ta'am, bahkan dia itu nahwu itu jauh lebih dahsyat efeknya dibandingkan efek garam dalam makanan. Karena nahwu itu ya, itu yuhassinu, ya, memperbagus, wa yujammiluhu, dan menghiasi. Paham sampai sini? Ya. Maka setiap orang yang ingin dia itu faham dan benar cara mengucapkannya, lisannya harus belajar bahasa Arab agar bisa memahami kontekstual apa yang menjadi kalamnya Allah sesuai di situ. Ketika membaca Al-Quran berkesesuaian, tidak salah. Ketika membaca kalamnya Rasulullah SAW itu juga benar. Fali hada aqulu, dengan ini aku katakan, inna ta'alluman lughatil arabiyyati yu'addi ila suhulatin takhatubi biha. Wa takhatubu biha yuqawwil insana ala ma'rifatil kitabi wa sunnati. Antum lihat di sini. Fali hada aqul. Aqul di sini adalah syekh. Syekh Ibn Uthaymin. Nah, ini perkataan Syekh Ibn Uthaymin. Waliyada akul, dan dengan ini aku katakan, inna ta'alluman lughatil arabiyyati, sesungguhnya mempelajari bahasa Arab, yu'addi ila, bisa menghantarkan kepada suhulatin ila suhulatit takhatubi biha, mudahnya untuk saling komunikasi, saling ngomong dengannya. dengan bahasa. Watakhatubu biha yuqawil insana ala ma'rifatil kitab wa sunnah. Dan takhatub, berbicara, ya, dengan bahasa tadi, yuqawil insana, itu bisa menguatkan orang ala ma'rifatil kitab wa sunnah, dalam rangka memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi artinya di sini ada orang yang ingin mempelajari Al-Quran, tapi kalau dia faham bahasa Arab, dia faham bahasa Arab, maka akan lebih cemerlang lagi hafalannya. Jadi mungkin lagi apa yang menjadi hafalan. Nah, kemudian halaman 18. Wa ilmu nahwi, ilmu nahwu, innama ihtajan nasu, innama ihtajan nasu ilaihi. Hina bada'a al-lisanu yakhtalifu wa yuqalu inna awwala man dhakarahu Abu al-Aswad ad-Du'ali fi zamani Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu hinama dakhala 'ala ibnatihi wa hiya muttaji'atun 'ala firashiha tanduru ila as-sama'i wa ila al-masabih fi duja. Ya. Wa ila al-masabih fi duja. Wa qalat ya abati ma ahsanu as-sama' fa ajabaha nujubuha wa jawabuhu sahihun. Li anna qawlaha ma ahsanu as-sama' yani ayyu shay'in ahsanu fi as-sama'. Lianna ma mubtada'un wa ahsanu khabarul mubtada. Qala nujumuha wa hiya la turidu hadha bal turidu an tata'ajjaba min husni as-sama'i. Fa qalat lastu uridu hadha wa ana uridu an ata'ajjaba min husniha. Qala يا بنية إذا فافتحي فك وقولي ما أحسن السماء لأنها إذا قالت ما أحسن السماء صارت الجملة جملة تعجب وهذا هو المراد وهذه الجملة يجوز فيها أن تقول ما أحسن السماء ويجوز أن تقول ما أحسن السماء ويجوز أن تقول ما أحسن السماء فكل ذلك جائز لكن لكل جملة معنى. Jadi setiap yang demikian جائز boleh لكن لكل جملة معنى. Nah, di sini kita ulangi tadi. Nah, wa ilmu nahwi, ilmu nahwu, ya, ilmu nahwu, innama ihtajan nasu ilaihi hina bada'a lisanu yakhtalifu. Ini orang butuh, ya, ketika lisan itu mulai yakhtalifu, mulai, ya, adanya perbedaan. Wa yuqalu, dan dikatakan inna awwala man ittakarahu Abu al-Aswad ad-Du'ali. Sesungguhnya pertama kali yang di situ wa dhalim bin Amr bin Sufyan ad-Du'ali al-Kinani. Nah, jadi di situ Yuqal inna awwala ma ittakarahu Abul Aswad ad-Du'ali. Pertama kali yang mencetuskan ilmu nahwu itu adalah Abul Aswad ad-Du'ali. Fi zamani Amirul Mukminin. Ya, fi zamani Amirul Mukminin, pada zamannya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hinama dakhala ala ibnatihi, ketika dia masuk kepada anak perempuannya, wahia muttaja'atun ala firasyiha, dengan dia itu ya muttaja'ah, berbaring ala firasyiha, di atas ranjang. Tanduru ila samai, melihat kepada langit. Walal masabih, dan kepada masabih, ya, lampu-lampu penerangan. Fi duha, fi duja, jadi ana ulangi di situ. Ya. Jadi ana ulangi. Tanduru ila samai, melihat kepada langit. Wa ila masabih. Ya. Fid duja. Ya. Di misbah masabih, lampu fid duja. Lampunya itu ya kalau bisa dibilang ad-duja di situ adalah hinggap. Ya. Faqalat ya abati ma ahsanu sama. Wahai bapakku. Ya. Jadi ma ahsanu sama. Ini baru lihat. Ya. Ya abati ma ahsanu sama. Wahai bapakku, apa ahsanu sama, yang paling bagus dari langit. Ahsanu sama, dari langit yang terbaik. Fa'ajabaha, kemudian dia menjawabnya, nujumuha, nujumuha, nah. Jadi ya abati ma ahsanu sama. Fa ajabaha, kemudian ya tadi Abu Aswad menjawab, nujumuha, bintang. Wa jawabuhu sahihun, dan jawabnya dia sahih. Lianna qawlaha, ya, jawabannya tadi sahih. Lianna qawlaha, karena perkataannya itu adalah ma ahsanu sama. Ma ahsanu sama. Ya. Jadi ma ahsanu sama. Jadi yang lebih baik, langit yang lebih baik itu mana? Yakni ayyu syai'in ahsanu fis sama, itu sesuatu apa yang paling bagus di langit. Li'anna ma itu adalah mubtada. Ma di sini adalah mubtada. Wa ahsanu khabarul mubtada, dan ahsanu di sini adalah khabarnya. Jadi ma di sini adalah mubtada. Mubtada itu adalah kata benda yang terletak di awal kalimat. Dan ahsanu di sini adalah khabarul mubtada, khabarnya mubtada. Qala nujumuha, bintang-bintangnya, wahiya la turidu hada. Dia itu tidak ingin ini. Bal turidu an tata'ajjaba min husni sama. Tapi yang diinginkan agar tata'ajjaba, kagum heran, min husni sama, dari kebaikan langit. Faqalat, ya. Dan dia berkata, lastu uridu hada. Aku tidak termasuk ingin ini. Ana uridu an ata'ajjaba min husniha. Dan aku menginginkan untuk, ya, an ta'ajjaba min husniha. Dia itu sangat heran karena saking cantiknya. Paham gak misalnya? Qala ya bunayya, wahai anakku. Idan faftahi faki wa quli ma ahsana as-sama. Nah. Wahai anakku, idan, lalu faftahi. Ya. Jadi faftahi faki wa quli ma ahsana as-sama, li'annaha idza qalat ma ahsana as-sama sarat al-jumlatu jumlat ta'ajjubin, wa hadha huwa al-murad, wa hadhihi al-jumlatu yajuzu fiha an taqula ma ahsana as-sama, wa yajuzu an taqula ma ahsana as-sama. Jadi kalau tadi ma'ahsanu, ini adalah ma'ahsan. Wa yajuzu an taqula ma'ahsana sama'u fa kullu dhalika ja'izun. Lakin likulli jumlatin makna. Ini dibolehkan. Namun di setiap kalimat itu ada makna. Ada makna. Nah. Kemudian fal'ula ma'ahsanu sama, kalau disebutkan ma'ahsanu sama, hada istifhamun anil ahsan fiha. Ini adalah tentang pertanyaan yang berkaitan dengan anil ahsan. Istifhamnya, tanda tanyanya ini adalah tentang mana yang paling baik pihak di dalamnya. Paham? Wa niyatu wa thaniyatu wa thaniyatu ma ahsana sama hadha ta'ajjubun min husniha. Ini adalah kalau di sini fathah, di sini dhamma. Kalau ini dhamma, di sini adalah istifhamun anil ahsan. Ini tentang pertanyaan tentang apa? Kebaikan yang ada di dalamnya. Kalau sedangkan ma ahsana sama, ini ta'ajjubun min husniha. Ya, ta'ajjub. Merasa di situ ya, kagum. Jadi hada ta'ajub, ini adalah ta'ajub min husniha. Ini adalah bentuk heran dengan sebab apa? Min husniha, dari kebaikannya. Artinya ya seperti itu. Wasalisu insyaallah saat itu kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang. Ini sudah lumayan 35 menit. Insyaallah binillah, semoga apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.